yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam hadis tersebut bersabda, "Ma minal ayami al-amalu fiha ahabbu ila Allah 'azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Tidak ada satu hari pun dari hari-hari yang ada yang ketika seseorang beramal dengan amalan yang saleh di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Tabaraka wa Taala dibandingkan hari-hari ini. Rasul menyebutkan sabdanya ini dan beliau maksudkan adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walal jihad ya Rasulullah?" Tidak pula berjihad ya Rasul? Artinya, apakah jihad di jalan Allah juga tidak sepadan dari sisi amalannya ketika seorang hamba beramal di hari-hari tersebut? Dalam arti kata, amalan tersebut, amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah mengalahkan keutamaan berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walal jihad." Tidak pula berjihad. "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' minhu bi syai." Kecuali seseorang yang dia berjihad keluar, dia bawa hartanya, dia bawa dirinya, kemudian tidak ada satupun yang kembali dari keduanya. Artinya dia syahid di peperangan tersebut. Dalam hadis yang sahih ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, sebagai nasihat untuk kita seluruhnya agar memanfaatkan hari-hari yang ada ini untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk saat ini kita sekarang memasuki tanggal 2 di bulan Dzulhijjah. Sehingga masih ada kesempatan sekitar 8 hari ke depan atau 9 hari ke depan yang di motivasi tentulah bagi setiap muslim untuk kemudian dia memanfaatkan hari-hari tersebut dengan memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan keutamaan hari-hari tersebut. Allah sebutkan di ayat-ayat tersebut. Di antaranya adalah seperti yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Fajr, Allah bersumpah dengan malam-malam 10 wa layalin 'ashr. Allah bersumpah dengan malam-malam di 10 hari. Maksud dari 10 hari yang disebutkan di dalam ayat ini seperti yang disebutkan adalah adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bersumpahnya Allah dengan hari-hari tersebut menunjukkan keutamaan hari tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam surat Al-Hajj, Allah Azza wa Jalla bahkan memerintahkan agar kita seorang muslim memperbanyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat." Dan sebutlah nama Allah Azza wa Jalla di hari-hari yang telah ditentukan. Maksud dari ayyamin ma'lumat di dalam ayat ini seperti yang disebutkan oleh jumhur para ulama adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Naam. Sehingga diperintahkannya seseorang dalam ayat ini untuk memperbanyak zikir kepada Allah, menyebutkan keutamaan beramal di hari tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Fathul Bari, ketika beliau menyebutkan keutamaan yang ada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, beliau mengatakan walladzi yadhharu anna as-sababa fi imtiyazi 'ashrati Dzulhijjah lima kan istima'i ummahatil ibadat. Kata beliau rahimahullah, sebab musabab yang menunjukkan perbedaan yang dimiliki di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dibandingkan hari-hari selainnya adalah karena di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah tempat berkumpulnya sekian banyak amalan-amalan ibadah yang disyariatkan, dianjurkan untuk seseorang melakukannya di hari-hari tersebut. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, di antaranya adalah wahya shalah. Di antaranya adalah anjuran untuk seseorang memperbanyak sholat, wasiyam, demikian pula berpuasa, wasadaqah, bersadaqah, wal hajj, menunaikan ibadah haji. Kemudian beliau menyebutkan wala ya'ti dzalika fi ghairihi, yang mana tidak disebutkan motivasi untuk memperbanyak amalan-amalan tersebut selain dari hari tersebut. Ini yang menyebabkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan yang besar, sehingga dengannya seorang muslim dianjurkan untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut. Sehingga sebagian di antara mereka para ulama membahas mana yang lebih afdal antara 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada sebagian di antara mereka para ulama yang menyebutkan adanya pentafsilan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang afdalnya adalah di malam harinya. Sehingga disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan di malam harinya dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang afdal adalah di siang harinya. Sehingga dianjurkan untuk seseorang berpuasa terkhusus pada tanggal ke-9-nya yang dikenal dengan puasa Arafah. Terdapat hadis yang menyebutkan adanya keutamaan dan kelebihannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini masyaallah muslimuna rahimani wa rahmakumullah taala. Al-muhim, dalam beberapa hadis yang tadi kita sebutkan dan penjelasan yang tadi kita uraikan menunjukkan kepada kita amalan yang dilakukan oleh seorang muslim di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah memiliki pahala yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala dari amalan soleh apa saja, apakah itu sedekah, ataukah itu berpuasa, ataukah itu berzikir, membaca Al-Quran dan yang semisalnya. Karena Nabi alaihi salam menyebutkan amalan-amalan yang dilakukan di hari tersebut adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah pada seseorang yang memperbanyak amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah menunjukkan adanya keistimewaan dari amalan-amalan tersebut, nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Naam. Baik, kemudian kita lanjutkan materi pembahasan yang kemarin telah kita singgung sebagai muqaddimah dari kitab Nawaqidul Islam. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya bahwasanya dalam pembahasan Nawaqidul Islam ini penting bagi seorang muslim untuk membedakan antara takfir muayyan dan takfir mutlak. Pengkafiran yang ditujukan ke individu tertentu secara muayyan dan pentakfiran secara mutlak, yang dia kafirkan adalah sifat, perbuatan atau ucapan seseorang tanpa dia tujuk dan dia maksudkan individu seseorang atau person seseorang. Ini terdapat perbedaan. Dan yang dimaksud oleh mereka para ulama tatkala menyebutkan kitab atau definisi ataukah pembatal dari pembatal-pembatal keislaman ataukah amalan-amalan yang bisa mengkafirkan pelakunya dan mengeluarkan pelakunya dari Islam adalah pengkafiran secara mutlak. Sehingga jangan kemudian kita pahami di sini setelah kita mengetahui pembatal dari pembatal-pembatal keislaman akhirnya kita bermudah-mudahan mengkafirkan seorang muslim. Berarti si fulan kafir. Karena yang dimaksud oleh mereka para ulama tatkala membahas demikian pula menyebutkan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman adalah pengkafiran secara mutlak. Yang dikafirkan adalah perbuatannya, yang dikafirkan adalah ucapannya. Adapun dalam bab ta'yin harus disempurnakan padanya syarat-syarat takfir dan harus ternafikan darinya mawani' penghalang dari penghalang-penghalang at-takfir yang telah kita uraikan dan kita jelaskan pada pembahasan yang sebelumnya. Di sini sebagai muqaddimah Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah menyebutkan nawaqid jama' dari naqid yang artinya adalah mubtilat, pembatal-pembatal. Kalau semisal nawaqid di sini dinisbatkan kepada Islam, maknanya adalah pembatal-pembatal al-Islam. Sebagaimana nawaqid tatkala dinisbatkan kepada wudu, nawaqidul wudu artinya adalah pembatal-pembatal wudu tersebut. Naam. Dan tatkala nawaqid ini dinisbatkan, dimudhofkan kepada al-Islam, menunjukkan bahwasanya hal-hal yang disebutkan oleh mereka para ulama sebagai pembatal dari pembatal-pembatal keislaman adalah sesuatu yang dinamai sebagai sebab-sebab kemurtadan. Sehingga nawaqidul Islam ini termasuk dari pembahasan jenis-jenis ridah. Jenis-jenis ataukah perkara-perkara ataukah amalan-amalan yang bisa mengeluarkan, memurtadkan pelakunya dari Islam. Sehingga dikatakan batal Islamnya, sebagaimana dikatakan batal wudunya, demikian pula tatkala nawaqid tersebut dinisbatkan kepada al-Islam. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah sebagai muqaddimah, wa ma'rifatuha muhimmatun jiddan lil muslim. Mengetahui pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali bagi setiap muslim. Min ajli ayyastanibaha wa yahzaru minha, agar supaya dia bisa menjauhinya dan berhati-hati dari hal-hal tersebut. Li'anna al-muslima idza lam ya'rifha fa innahu yukhsha ay yaqa fi shay'in minha. Karena seorang muslim apabila dia tidak mengetahui pembatal dari pembatal-pembatal keislaman tersebut, maka yukhsha, dikhawatirkan pada dirinya untuk nantinya dia terjatuh pada sesuatu dari pembatal-pembatal keislaman tersebut. Disebabkan karena jahil. Karena sekian banyak sebab-sebab musabab seseorang terjatuh ke dalam kekafiran, terjatuh ke dalam kesyirikan, terjatuh dalam perkara-perkara kefasikan adalah disebabkan karena jahil. Sehingga Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Nuniyahnya yang menyebutkan tentang bahaya kejahilan tersebut. Al-jahlu qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani. Kejahilan adalah sesuatu yang bisa membunuh pelakunya, dan obatnya ada dua perkara kata beliau rahimahullah ta'ala dalam keadaan bersusun dan beriringan. Ilmun min kitabin wa min sunnatin, obat yang pertama adalah pengetahuan seseorang seputar Al-Qur'an was sunnah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca Al-Qur'an, dia buka tafsirnya, dia baca hadis, dan dia buka penjelasan-penjelasan para ulama. Itulah obat dari kejahilan. Kemudian yang berikutnya adalah wa tabibu dzaika 'alimur rabbani, dan tabib dari kejahilan adalah seorang alim yang rabbani, yang bisa mengarahkan Al-Qur'an sesuai pada tempatnya. yang bisa menempatkan sunnah sesuai dengan tempatnya, sehingga menyelamatkan dirinya dari kesalahan tatkala beristidlal. Jangan sampai nantinya dia memahami dalam satu permasalahan dalilnya demikian, namun ternyata dari sisi penempatannya tidak pas. Naam. Sehingga tabib untuk mengobati kejahilan adalah kembali kepada mereka para ulama. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran tentang hal tersebut, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, artinya mereka para ulama, bila kalian tidak mengetahuinya. Untuk mempertanyakan kepada mereka hal-hal yang engkau jahil padanya. Sehingga beliau menyebutkan, wa ma'rifatu asbabir riddati 'anil islami muhimmatun jiddan. Dan mengetahuinya sebab-sebab kemurtadan yang menyebabkan seorang keluar dari Islam adalah perkara yang sangat-sangat penting sekali. Naam. Kemudian setelahnya beliau rahimahullah menyebutkan beberapa dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an, demikian pula sunnah, yang menyebutkan adanya kemurtadan tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-217, wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian dia mati dalam keadaan masih kafir, maka mereka itulah orang-orang yang akan dihapus amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirah, dan mereka adalah para penghuni neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Disebutkan ada kata murtad, wa may yartadid minkum, menunjukkan ketika seorang telah berislam maka di sana ada amalan-amalan yang bisa membatalkan Islamnya. Di sana ada perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus Islamnya. Itulah kemurtadan. Sehingga dirinya dikatakan sebagai seorang yang murtad, keluar dari Islam. Dan bila dia meninggal dunia dalam keadaan demikian, maka diancam dengan ancaman yang demikian berat yang tadi kita sebutkan ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-217. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-217 ini juga diambil dalil bahwasanya amalan kemurtadan di samping mengekalkan pelakunya di dalam neraka jahanam berimbas pada semua amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh sang pelaku tersebut, akan menyebabkan amalan-amalan sholat yang dia amalkan menjadi terhapus, batal, sia-sia, tak bernilai di sisi Allah Azza wa Jal. Allah sebutkan, فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Mereka itulah orang-orang yang terputus amalan-amalannya di dunia dan di akhirah. Menunjukkan di samping kemurtadan ini menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, maka amalan kemurtadan akan menghapus semua amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh pelakunya, wal'iyadzu billah. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan masih banyak beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang amalan kemurtadan tersebut. Di antaranya dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-54, Allah sebutkan, wa may yartadid minkum 'an dinihi. Maknanya sama seperti yang tadi kita sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-217. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali dengan satu dari tiga penyebab. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sayyibuz zani. Seorang yang sudah menikah namun dia berzina. Allah Azza wa Jalla mensyariatkan bagi pelakunya untuk dirajam hingga meninggal dunia, sehingga halal darahnya. Kemudian yang berikutnya adalah wan nafsu bin nafsi. Ketika seorang membunuh jiwa tanpa hak, maka balasannya adalah dengan dia dibunuh, sehingga halal darahnya untuk ditumpahkan sebagai hukuman had atas perbuatannya. Kemudian yang menjadi syahid di dalam hadis ini adalah sabda Nabi SAW yang ketiga, wattariku lidinihi, dan seorang yang meninggalkan agamanya. Hukuman had bagi seorang yang murtad juga dengan dipenggal kepalanya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lainnya, man baddala dinahu faqtuluh, seorang yang telah mengganti agamanya maka bunuhlah dirinya. Menunjukkan di dalam Islam seorang yang murtad keluar dari Islam di samping mengeluarkan dirinya sebagai status sebelumnya dari muslim ke kafir, dan berimbas amalan-amalan solehnya tidak ternilai di sisi Allah Azza wa Jal, Islam juga menyebutkan adanya hukuman had bagi para pelakunya, yaitu dengan dibunuh. Dan tentulah yang menegakkan hukuman had tersebut adalah para umara, para waliul amr, para pemimpin-pemimpin yang mereka berwenang untuk menetapkan hukuman-hukuman tersebut kepada rakyat-rakyatnya. Al-muhim yang menjadi syahid di dalam hadis ini adalah sabda Nabi SAW, at-tariku lidinih, menunjukkan kapan seorang keluar dari agamanya, meninggalkan dari agamanya, maka dia seorang yang bukan sebagai seorang yang berislam. Dari beberapa keterangan yang tadi kita sebutkan sebagai bantahan kepada sekelompok orang yang beranggapan bahwasanya ketika seorang masuk ke dalam Islam maka tidak ada di sana kemurtadan. Ia beranggapan, mereka beranggapan bahwasanya ketika seorang masuk ke dalam Islam maka dengan iman sudah cukup. Walaupun dirinya melakukan amalan-amalan kekafiran, walaupun dirinya melakukan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, dia masih dikatakan sebagai seorang yang muslim. Ini pendapat yang salah, bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis yang tadi kita sebutkan, dan bertentangan dengan kesepakatan bimbingan mereka para ulama yang menyebutkan adanya perkara-perkara yang membatalkan seseorang dari al-Islam. Alif di sini rahimahullah menyebutkan pembatal keislaman ada 10, dan kemarin telah disebutkan yang demikian bukan sebagai batasan, namun disebutkannya ke 10 dari pembatal keislaman tersebut menunjukkan yang demikian adalah termasuk dari pembatal keislaman yang paling besarnya. Wa illa di sana terdapat sekian pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan oleh mereka para ulama dan tidak disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu taala. Tayyib, untuk menyingkat waktu kita akan masuk pada pembatal yang pertama. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-awwalu asyirku fi ibadatillah. Pembatal keislaman yang pertama adalah kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan dulu matanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dalil yang menyebutkan bahwasanya perkara kesyirikan adalah pembatal keislaman adalah disebutkannya ancaman dalam Al-Quran bahwasanya perbuatan syirik tersebut adalah perbuatan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bahwasanya pelakunya telah kafir. Karena bila mana pelakunya sebagai seorang yang masih berislam, maka dosa apapun selama dia masih muslim, maka ada kemungkinan dosa tersebut dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkannya kesyirikan berimbas tidak diampuninya dosa pelakunya oleh Allah Azza wa Jalla menunjukkan bahwasanya pelakunya kafir, keluar dari Islam. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa kesyirikan yang dengannya Allah Azza wa Jalla dicekutukan oleh hambanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa selain dari kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mentafsirkan makna ayat ini maksudnya adalah li'abdin laqiyahu wa huwa musyrik. Artinya diperuntukkan bagi seorang hamba yang dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia masih musyrik. Kemudian ayat yang berikutnya sebagai dalil bahwasanya syirik adalah termasuk dari pembatal-pembatal keislaman, firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah haramkan atasnya jannah. Dan tempat tinggalnya adalah neraka. Dan tidak ada penolong bagi mereka orang-orang yang melakukan kezaliman. Zalim di dalam ayat ini maksudnya adalah musyrikin. Karena seorang yang melakukan kesyirikan adalah seorang yang zalim di sisi Allah Azza wa Jalla dengan dalil firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa man yushrik billahi inna syirka la zulmun azim, perkataan Luqman kepada putranya, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Tayyib, tadi disebutkan mu'alif rahimahullahu ta'ala menyebutkan pembatal keislaman yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah, syirik dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud dari syirik di dalam perkataan mu'alif di sini adalah syirik akbar, bukan syirik asghar. Karena syirik disebutkan oleh mereka para ulama terbagi menjadi dua, syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar ditafsirkan oleh sebagian mereka para ulama dengan makna ayyusarrifa li ghairillahi ma huwa mahdhun haqqullahi min rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, yaitu dipalingkannya sesuatu yang menjadi kekhususan dan hak Allah Azza wa Jalla kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam perkara rububiyah atau dalam perkara uluhiyah ataukah dalam perkara asma wa sifat. Rububiyah artinya di dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan tauhidur rububiyah, perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla, seperti meyakini di sana ada pemberi rizki selain Allah, seperti meyakini di sana ada yang bisa menyembuhkan selain Allah Azza wa Jalla, ini syirik. Ataukah dalam perkara uluhiyah, seperti meyakini adanya makhluk yang punya hak untuk disembah, adanya makhluk yang punya hak untuk seorang berdoa dengan menyebut namanya, ini dalam perkara uluhiyah ataukah ibadah. Ataukah dalam perkara asma wa sifat, ia berikan nama kepada makhluk, nama-nama yang menjadi kekhususan Allah Azza wa Jalla, atau dia berikan sifat kepada makhluk dengan sifat yang menjadi kekhususan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dengan definisi ini makna syirik akbar terkena dalam bab tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan di sini mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan makna syirik fi ibadatillah ta'ala, dalam perkara beribadah kepada Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Banyak kita menjumpai mereka para ulama yang mentafsirkan makna syirik dengan makna kesyirikan dalam perkara ibadah atau dalam perkara uluhiyah. Seperti sebagian mereka menyatakan makna syirik adalah da'watu ghairillahi ma'ah. Ketika seorang berdoa, beribadah kepada selain Allah, dengan dia berdoa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu syirik. Naam. Dan disebutkannya syirik dengan makna terkena kepada tauhidul ibadah atau uluhiyah, untuk kemudian menjelaskan kepada kita bahwasanya kesyirikan yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin jahiliyah adalah syirik dalam perkara tersebut, syirik dalam hal ibadah, berdasarkan beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah mereka menetapkan tauhid rububiyah. Mereka meyakini bahwasanya Allah adalah penciptanya. Mereka meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang mengatur urusannya. Namun dalam perkara ibadah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Bahkan terdapat keterangan dari sebagian mereka para ulama bahwasanya tidak ada seorang pun yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam perkara rububiyah kecuali dia adalah seorang yang sombong, mukabir. Seorang yang sombong dalam keadaan hati kecilnya mengingkari perbuatannya tersebut. Dalam keadaan hati kecilnya mengingkari perbuatannya tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya ketika mereka meyakini bahwasanya Fir'aun adalah Rabb-nya. Fir'aun adalah Tuhannya. Naam. Namun disebutkan dalam Al-Quran, wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dalam keadaan hati-hati mereka meyakini kebatilan apa yang mereka ucapkan dan kebenaran apa yang didakwahkan oleh Musa dan Harun alaihi masallat wassalam, yang mencegah mereka untuk membatalkan ucapannya dan membenarkan perkataan Musa dan Harun adalah disebabkan karena zulman wa uluwa, kezaliman dan kesombongan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian mereka para ulama, tidak ada seorang pun yang dia mengingkari tauhidur rububiyah dengan menjadikan adanya makhluk sebagai Allah Azza wa Jalla atau serupa dengan Allah Azza wa Jalla dalam hal rububiyah, melainkan dia adalah seorang yang zalim dan sombong dalam keadaan hati kecilnya mengingkari apa yang dia ucapkan tersebut. Sehingga disebutkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, dakwah para nabi dan para rasul, rasul Allah tabaraka ta'ala, adalah dalam perkara tauhid ibadah, bukan dalam perkara tauhid rububiyah. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Hud atau surah Al-A'raf, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan dakwah para nabi-nabinya, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan para nabi-nabi yang lainnya, yang mereka dakwahkan kepada umatnya adalah u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah oleh kalian Allah Azza wa Jalla karena sesungguhnya tidak ada bagi kalian sesembahan yang berhak kalian sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mendakwahkan umatnya kepada tauhidur rububiyah. Karena tauhidur rububiyah sudah ditetapkan oleh mereka. Yang mereka ingkari adalah ibadah. Bila diberikan hanya kepada Allah tabaraka taala, mereka masih meyakini makhluk-makhluk selain Allah punya hak untuk disembah. Mereka masih meyakini makhluk-makhluk selain Allah dibolehkan bagi mereka untuk memposisikan seperti Allah dalam perkara ibadah, sehingga mereka beribadah kepada Allah dengan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sebab-sebab inilah mereka sebagian para ulama mentafsirkan makna syirik dengan makna tersebut dalam perkara ibadah, da'watu ghairillahi ma'ah, ketika seorang berdoa beribadah kepada selain Allah dengan dia beribadah kepada Allah, maka itulah makna dari syirik. Maka itulah makna dari syirik. Dan dengan penafsiran ini tidak kemudian menafikan bahwasanya syirik ini juga bisa masuk dalam perkara rububiyah dan bisa masuk dalam perkara al-asma was sifat. Ini masyarakat ikhwah rahimani barahimakumullahu ta'ala. Dan definisi syirik ini terkena juga kepada mereka orang-orang yang murni dia berikan ibadahnya kepada selain Allah Azza wa Jal. Walaupun lafadz kafir itu identik diberikan kepada pelakunya, ya kan? Seperti seorang yang tidak beribadah kepada Allah, ia beribadah kepada dewa, ia beribadah kepada patung-patung dewa dan yang semisalnya, dia musyrik dan dia kafir karena tidak menetapkan dan meyakini Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Namun dikatakan pelakunya sebagai seorang yang musyrik yang ia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan syirik akbar, dan inilah yang termasuk dari pembatal-pembatal al-Islam. Sehingga kapan seseorang terjatuh ke dalam syirik akbar, baik syirik tersebut terkena dalam perkara rububiyah atau terkena dalam perkara rububiyah atau terkena dalam perkara asma wa sifat, maka pelakunya dikatakan sebagai seorang yang telah keluar dari Islam disebabkan karena perbuatan kesyirikannya. Sehingga mereka para ulama memasukkan syirik termasuk dari sebab-sebab ar-riddah. Adapun syirik asghar ditafsirkan oleh mereka para ulama maknanya adalah ma kana wasilatan ila syirkil akbar, yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang dengan melakukannya dia terjatuh ke dalam syirik akbar. Segala sesuatu yang dengan seseorang melakukannya akan bisa terjatuh ke dalam syirik akbar. Sehingga dalam bab syirik asghar ini sebagian mereka para ulama menyebutkan terjadi dalam dua hal. Yang pertama dalam hal sebab. Dalam hal sebab dia memposisikan sebab sebagai satu sebab yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak kemadharatan. Ini juga menyebabkan pelakunya terjatuh dalam syirik asghar. Naam. Seperti seorang mengatakan kalau bukan karena obat ini maka saya tentu akan sakit. Kalau bukan diperiksa oleh dokter ini maka tentu saya akan sakit terus dan yang semisalnya. Dia nisbatkan kesembuhannya bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah Azza wa Jal. Ini termasuk dari syirik asghar. Sehingga hubungannya terkena kepada sebab. Sebab yang diyakini bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya tanpa ada andil dari sisi Allah Azza wa Jal. Naam. Ini syirik asghar. Sehingga sebagai wasilah yang dengannya seseorang bisa terjatuh ke dalam syirik asghar, syirik akbar. Ketika dia nantinya bermudah-mudahan dalam perkara tersebut kemudian meyakini adanya makhluk bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak kemadharatan, sehingga nantinya dia berdoa dengan makhluk tersebut, beristianah dengan makhluk tersebut dan meminta dengan menyebut nama makhluk tersebut, maka jadilah kesyirikan yang dilakukan bertingkat menjadi syirik akbar. Naam. Ataukah yang kedua disebutkan oleh sebagian mereka para ulama dalam bab ta'zim. Dia mengagungkan seorang makhluk sebagaimana diagungkan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Dalam bab ta'zim. Naam. Dalam keadaan dia tidak meyakini bahwasanya makhluk tersebut bisa mendatangkan manfaat, menolak kemadharatan dan yang semisalnya. Dan itulah mereka para ulama memasukkan kategori syirik asghar adalah bersumpah dengan nama selain Allah Azza wa Jalla. Dengan menyebut nama selain Allah Azza wa Jalla, dia bersumpah dengan makhluk dalam keadaan dia tidak meyakini makhluk tersebut memiliki andil di dalam mengatur alam semesta, memiliki hak dalam perkara rububiyah, tapi dia agungkan. Ini terjatuh dalam syirik asghar. Wa ila pembahasan syirik asghar ini panjang lebar disebutkan oleh mereka para al-ulama. Yang menjadi inti dari pembahasan kita, yang dimaksud oleh ma'alif rahimahullah dan mereka para ulama yang mengarang kitabur riddah dan memasukkan termasuk dari penyebab-penyebab riddah adalah asyirik, maknanya adalah syirik akbar bukan syirik asghar. Naam. disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, a'zamu anwa'ir riddah asyirku fi ibadatillah. Jenis syirik yang paling besarnya adalah syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan dan mengategorikan syirik tersebut adalah kemurtadan yang paling besarnya. Naam. Karena dengan sebab inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam diusir oleh orang-orang musyrikin dari Mekah, sehingga menyebabkan Rasul berhijrah ke kota Madinah. Dengan sebab inilah akhirnya terjadi peperangan antara orang-orang muslim Rasul alaihi salam dengan para sahabatnya dengan orang-orang musyrikin. Bahkan kebencian orang-orang musyrikin pada zaman Rasul sehingga menyebabkan mereka berkeinginan untuk membunuh Rasul dan membunuh para sahabatnya adalah disebabkan karena syirik tersebut. Naam, keengganan mereka untuk memberikan ibadah hanya untuk Allah. Mereka masih meyakini bahwasanya selain Allah Azza wa Jalla punya hak untuk disembah, dan mereka berdoa dengan menyebut nama-nama mereka. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, bi ay ya'budu ma'allahi ghairahu, yaitu dengan seseorang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan dia beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah bersama dengan dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna asyirik. Inilah maksud dari syirik. Dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan jenis inilah yang tadi kita sebutkan, kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Sehingga orang-orang musyrikin pada zaman Nabi SAW salah kalau semisal kita mengatakan mereka adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan 100% dalam beribadah kepada selain Allah. Karena terdapat beberapa ayat dan hadis yang menyebutkan mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengagungkan nama Allah. Mereka mensucikan Allah Azza wa Jalla. Mereka memuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, mereka menetapkan tauhid ar-rububiyah. Dalam hal rububiyah Allah, mereka meyakini dan menetapkannya. Di antara dalil yang menyebutkan bahwasanya mereka, orang-orang musyrikin jahiliyah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah firman Allah Azza wa Jalla, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka berada di lautan, maka ketika itulah mereka mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah. مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ, dalam arti kata, mereka tinggalkan perbuatan mereka berdoa meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ketika itu mereka ingat Allah. Menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah meyakini yang mendatangkan manfaat satu-satunya adalah Allah Azza wa Jalla. Yang bisa menolak kemadharatan satu-satunya hanya Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika mereka berada di lautan, dalam keadaan kapal mereka dikhawatirkan akan tenggelam dan yang semisalnya, ketika itulah mereka mengikhlaskan doa mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak meminta kepada Lata. Mereka tidak meminta kepada Uzza, mereka tidak meminta kepada Manat dan berhala-berhala selainnya. Yang mereka doai dan mereka minta hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan, "Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun." Tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dalil dari sekian banyak dalil-dalil yang lainnya. Yang dengan latar belakang dalil-dalil tersebut, mereka para ulama mendefinisikan asyirik maknanya adalah beribadah kepada Allah dengan seseorang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang menyembah Allah dengan dia berdoa kepada Allah, dengan dia melakukan sholat, dengan dia melakukan berpuasa dan yang semisalnya, tapi memiliki keyakinan bahwasanya selain Allah punya hak juga untuk dia sembah, sehingga dia akhirnya berdoa untuk selain Allah. Dia percaya bahwasanya benda-benda yang ada bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya tanpa ada andil dari sisi Allah. Sehingga dia mengenakan jimat, dia percaya kepada benda-benda yang digantung, apakah itu di rumahnya ataukah di mobilnya. Dia percaya dengan ikatan-ikatan yang diikatkan di tubuh dan yang semisalnya. Maka dengan kepercayaan demikian pula perbuatan yang dia amalkan, dia terjatuh ke dalam perkara kesyirikan. Dia beribadah kepada Allah pada sebagian keadaan, pada sebagian keadaan yang lainnya dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari asyrik. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan rahimahullah, ka ayyadhbaha li ghairillah. Seperti contoh ketika seseorang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya seorang melakukannya dalam rangka untuk menolak bala, ya kan? Menolak bala. Dikhawatirkan nantinya ketika membangun jembatan tersebut akan timbul sekian banyak kecelakaan. Maka dilakukan tradisi-tradisi atau acara-acara untuk kemudian menolak adanya data adanya bala tersebut. Dengan menyembelih binatang pada malam tertentu, pada hari tertentu, dia berikan, dia tujukan untuk jembatan tersebut atau yang semisalnya. Nah, ini syirik. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang bernazar untuk selain Allah. Atau seorang sujud kepada selain Allah. Atau beristighatsah kepada selain Allah Azza wa Jalla yang makhluk tidak mampu mewujudkannya kecuali hanya Allah. Ini semuanya termasuk dari jenis-jenis kesyirikan dan keseluruhannya termasuk dari jenis-jenis perkara-perkara atau amalan-amalan yang bisa memurtadkan pelakunya dari al-Islam. Naam. Karena yang disebutkan dengan makna syirik di sini adalah nama. Adapun dari sisi perbuatan-perbuatannya terkena kepada semua jenis perbuatan-perbuatan yang ternilai kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan di malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.